biar, biarkanlah ada duka malam ini. Mungkin esok kan kau jelas bahagia bersama yang lain. Kalaulah memang kita berpisah, itu